Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين kami wasiatkan dengan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat terdahulu dan umat yang terakhir, yaitu wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah taala. Walaqad waswayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab dan juga kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebaik-baik bekal dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Takwa merupakan pakaian yang bisa menjadi penghias dan penyelamat dari segala bentuk mara bahaya. Apalagi hidup di dunia merupakan tempat darul bala, tempat munculnya berbagai macam ujian dan fitnah. Oleh karena itu, seorang ulama besar pada masa tabi'in, Talak ibn Hubeib, ketika terjadi gejolak masyarakat, munculnya penguasa yang zalim, yang meresahkan kaum muslimin, maka mereka datang kepada beliau, dan beliau mengatakan, Atfi'uha bittaqwa, padamkanlah fitnah tadi, munculnya ujian tadi, dengan takwa. Qalu wa ma taqwa? Maka mereka bertanya-tanya kepada Talak ibn Hubeib, apa itu takwa? An ta'mala bi ta'atin min Allah, ala nuri min Allah tarjus sawabah. Takwa yaitu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah di atas ilmu yang datang dari Allah karena mengharap pahalanya Allah. Wa antatruka ma'siyata Allah ala nuri min Allah takhafu iqabah. Engkau meninggalkan satu dosa kemaksiatan di atas ilmu dari Allah dan karena engkau takut dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, seorang mukmin wajib bagi dia selalu untuk bertakwa sehingga Allah taala akan menjaganya dari segala bentuk mara bahaya yang mengancam dirinya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Di dalam surat Al-Anfal Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Yaj'al lakum furqana. Niscaya Allah jadikan untuk kalian Al-Furqan. Al-Furqan kata Urwah ibn Zubair. Faslan bainal haqqi wal batil. Yani seorang mendapatkan kenikmatan bisa membedakan antara barang yang hak dengan barang yang batil. Allah akan jaga dia di atas kebenaran dan mampu memadamkan segala bentuk kejahatan dan kejelekan. Betapa banyak manusia berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa bisa menampakkan kepada kami adanya kebenaran itu kebenaran. Mampu melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Warzuqna tiba'ah. Dan berilah rezeki kami, ya Allah, mampu mengikutinya. Betapa banyak orang yang berdoa, warinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkan di hadapan kami barang yang batil itu batil. Dan berilah rezeki kepada kami mampu menjauhkannya. Maka ma'asyiral muslimin, Allah yang maha adil, Allah yang maha suci, akan menjaga setiap hamba-hambanya yang dipilih untuk bisa membaca kebenaran itu kebenaran dan mampu mengikutinya. Untuk Allah pilih mampu membaca kejelekan, dosa dan maksiat, dan mampu pula untuk menjauhi. Semua itu adalah hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi. Masyi Allah. Maha suci Allah zat yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an. Agar supaya menjadi peringatan bagi alam semesta. Turunnya Al-Quran sebagai petunjuk agar seorang bisa berjalan di atas kebenaran itu kebenaran. Agar bisa berjalan di atas al-haq dan mengikutinya. Dan mampu membaca kebatilan dan juga bisa meninggalkannya. Namun tidak semua orang mampu mendapatkan nikmat ini. Fahadallahu alladzina amanu. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 213, maka Allah berikan hidayah yaitu orang-orang yang beriman saja. Lima ikhtalafu fihi minal haq, manakala mereka berselisih tidak mampu membedakan antara hak dan batil, mana sunnah mana tauhid. Dia tidak mampu membaca dan mengikutinya kalau itu kebaikan. Namun Allah beri hidayah orang-orang yang beriman. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan memang Allah akan memberi hidayah petunjuk hanya kepada orang-orang yang dikehendaki untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin, turunnya Al-Qur'an, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membedakan di antara dua jalan. Antara jalan yang menyelamatkan dan jalan yang menyengsarakan. Sehingga turunnya Al-Quran, bangsa jinnya dan bangsa manusianya pun terbagi menjadi dua golongan. Lihatlah Allah berfirman, menceritakan tentang bangsa jin. Wa anna minas salihun. Wa anna minas salihun. Bahwasannya di antara bangsa jin, itu di antara kami ada orang-orang yang golongan yang soleh. Wa anna minna, dan ada di antara kami duna dzalik, bukan termasuk golongan yang soleh. Kunna taraiqa qidada. Kami masing-masing berjalan di atas jalan yang bermacam-macam. Dalam ayat berikutnya Allah katakan juga, wa anna minal muslimun wa minal qasitun. turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecah golongan jin yang muslim dan jin yang kafir. Maka masyarakat muslimin, dua jalan ini adalah dua jalan yang sangat berbeda keadaannya. Sebagaimana pula berbeda akibatnya. Maka Allah Ta'ala pun menggolongkan manusia menjadi dua golongan. Antara waliullah dan waliyus syaitan. Allahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minal zulumati ila nur. Walladzina kafaru awliya'uhum ath-thaghut yuhrijunahum minan nur ila dhulumat. Allah katakan Allah itu adalah sebagai walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan, dari kebodohan menuju cahaya ilmu, cahaya iman. Dan orsepon dan orang-orang yang kufur itu adalah wali-walinya setan. Mereka dikeluarkan dari cahaya ilmu menuju cahaya kegelapan, ma'asyiral muslimin. Demikianlah manusia pun menjadi dua golongan. Dan masing-masing memiliki jalan yang berbeda. Kalau mereka waliullah memiliki prinsip yakin dan percaya dengan segala pertolongan Allah, tidak merasa takut dan cemas dengan segala yang mereka hadapi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus Allah katakan sifat-sifat para wali-walinya, yaitu orang-orang yang mereka tidak merasa takut menghadapi hari akhir. Dia yakin dengan adanya kebaikan di hari akhir. Walahum yazanun, mereka juga tidak sedih ketika meninggalkan dunia dan kemewahannya. Mereka itulah yang disebut oleh Allah para wali-wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana waliullah memiliki prinsip yakin dengan segala pertolongan Allah, maka tentunya wali-wali syaitan, mereka amat sangat takut menghadapi hari akhir dan mereka amat sangat takut ketika meninggalkan dunia ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa ala rasulillah istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, sebagaimana Allah zat yang maha suci dan maha adil yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, untuk membedakan jalan-jalan orang yang saleh dan jalan-jalan orang yang mereka menyimpang. Sekaligus Allah tidak akan pernah menyamakan mereka di dunia apalagi di akhirat. Allah bertanya, am hasibal ladzina istarahu sayyi'at, apakah manusia itu akan mengira kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan menyamakan antara orang-orang yang berbuat kejahatan. Am naj'aluhum kalladina amanu wa amilu salihati sawa'a, apakah dikira sama antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sa'a mahyahum sawa'a mahyahum tidak akan sama di saat hidupnya di dunia. Wa mamatuhum, demikian pula tidak akan sama di hari akhirnya nanti. Oleh karena itu, tidak boleh menyamakan keadaan orang mukmin yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang berbuat jahat tentunya. Mereka berbeda. Afaman kana, apakah orang-orang yang mukminan dia itu mukmin? Kaman kana fasiqa, itu akan disamakan dengan orang yang fasik. La yastawun, Allah katakan tidak akan sama mereka. Sebagaimana mereka tidak akan sama di dunia, mereka juga nanti tidak akan sama di akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagaimana tidak boleh menyamakan kondisi orang mukmin yang tulus dan ikhlas meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan sama dengan orang yang tidak jujur di dalam menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda. Orang yang jujur, dia akan berusaha mencocokkan dirinya dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin para sahabat. Dan dia khawatir untuk menyimpang darinya. Sebab ancamannya sangat berat. Sebagaimana kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul." Siapa saja yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Dan dia mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Nuwalihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia suka untuk berpaling. Semakin berpaling, semakin Allah palingkan. Wanuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke jahannam. Wasa'at masira, seburuk-buruk tempat kembali adalah jahannam. Demikian kata Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, agar kita selalu berusaha menempuh jalannya Rasul SAW dan para salafus saleh sebagai bukti kejujuran kita dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana Allah bedakan jinnya dan manusianya, demikian ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh menyamakan antara Allah dan makhluknya. Karena Allah dan makhluk tidak sama. Lihatlah orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka kata, Allah katakan, "Tallahi, inna la fi dhalalin mubin." Sungguh, kita dalam kondisi sesat yang nyata. Karena masuk jahanam. Kenapa mereka dimasukkan jahanam dan mendapatkan siksa yang berat? "Idh nusawwikum birabbil alamin." Karena kami dahulu menyamakan kalian, wahai para berhala-berhala, dengan Allah Rabb kalian. Lihatlah nasib orang yang di dunia tidak mampu membedakan dua perkara yang berbeda, khalik dan makhluk. Sehingga akibatnya dimasukkan ke dalam jahannam, dan mereka pun menyesal adanya. Syekhul Islam, ayat ini menerangkan tentang orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, bukan dalam rububiyahnya, tetapi dalam masalah mahabbah, cinta. Kalau orang yang mencintai Allah, maka dia harus lebih cinta kepada Allah. Tidak boleh dia samakan, apalagi selain Allah lebih dicintai. Inilah orang yang lebih mencintai selain Allah. Karena ada golongan manusia yang demikian. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada segolongan manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Mereka mencintai sekutu tersebut sama halnya di saat mereka mencintai Allah. Allah dia cintai, berhala juga mereka cintai. Kesyirikan mereka cintai, tauhid juga mereka cintai. Maka ini adalah suatu perkara yang akan menyebabkan mereka tersungkur ke dalam azab yang berat. Sebagaimana dalam hal rububiyah juga demikian. Lihatlah orang yang mengatakan, waqalu, ittakhadallah rahman walada. Lihatlah orang yang tidak bisa membedakan dua perkara yang berbeda. Mereka mengatakan Al-Rahman, Allah itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan suatu kalimat yang sangat mungkar kepada Allah. Takadu samawat yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit-langit itu terbelah dengan ucapan tersebut. Wa tansyaqul ardu, bumi pun akan pecah, hancur. Wal ardu wa tahirul jibalu hadda, gunung-gunung pun hancur akibat ucapan tersebut. Anda'au lirrahmani walada. Karena kalian menyeru, mengucapkan bahwa Allah itu memiliki anak. Laisa kamitslihi syai', tidak sama antara Allah dengan makhluk. Kenapa disamakan? Sehingga dalam hal ini ma'asyiral muslimin, kita mohon kepada Allah agar memiliki furqan, pembeda dalam menghadapi segala masalah. Sehingga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Karena Allah telah turunkan Al-Quran sebagai furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil, antara hal yang bermanfaat dan yang berbahaya, antara jalan yang sesat dan jalan yang menuju ke petunjuk Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka adzal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوت تراصم urus rapat. Satu halal isi yang kosong. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا